أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan iman. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga pula berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا يا الله berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkan. Allahumma akhlisna fi kulli amalin. Ya Allah berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian kuliah tafsir Al-Quran ayat-ayat pilihan, yaitu ayat-ayat yang berkaitan tentang hati. Ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah ayat yang berkaitan tentang makanan hati. Di antara makanan hati adalah zikir. Berzikir kepada Allah adalah amalan yang bisa membuat hati, yang boleh membuat hati menjadi kuat, menjadi bercahaya, boleh membuat hati menjadi lebih bersedia untuk menjalani hidup ini, hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahaskan tentang ayat ini, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 daripada Al-Quran, ayat-ayat yang ke-205, terlebih dahulu kita akan membaca dengan sama-sama. Mudah-mudahan ada kebaikannya insyaAllah. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. Kemudian kita akan tengok terjemahan daripada ayat ini. Ayat ini sudah kita tulis di hadapan. Wadzkur rabbaka fi nafsika wa dan uzkur berzikirlah perintah daripada Allah kepada Rasulullah rabbaka Tuhanmu dan berzikirlah kepada Tuhanmu. Mu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam nafsika dirimu, di dalam dirimu atau boleh pada dirimu atau juga boleh dalam hatimu. Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tadarru'an dengan keadaan merendahkan diri kepada Allah. Wa dan khifatan dalam keadaan ada rasa takut di hati ketika berzikir kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul wa dan duna sedikit atau tidak boleh juga maknanya al jahri meninggikan min daripada al qaul perkataan dan tidak meninggikan daripada perkataan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikirlah kepada Allah dalam hatimu atau pada dirimu dalam keadaan merendahkan diri dan dalam keadaan takut kepada Allah dan dalam keadaan tidak meninggikan perkataan atau tidak meninggikan suara ketika berzikir kepada Allah. Bil ghudui wal afal di pada waktu al ghudui pagi hari wa dan al afal petang hari pada waktu pagi dan petang wala taqum minal ghafilin wa dan la jangan takun kamu menjadi min daripada al-ghafilin orang-orang yang lalai dan janganlah kamu menjadi atau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah daripada mengingat Allah. Kita baca daripada awal ayat secara langsung. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu pada dirimu atau dalam hatimu dengan penuh kerendahan hati dan dengan rasa takut dan dengan tidak meninggikan suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Ringkasan tafsir dari ayat ini. Ayat ini adalah ayat perintah untuk berzikir. Di dalam ayat ini yang Allah perintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati atau pada diri. Kemudian Allah terangkan tentang bagaimana sepatutnya keadaan dalam berzikir kepada Allah. Allah terangkan tiga keadaan dalam berzikir kepada Allah, yaitu pertama hendaklah dalam keadaan merendahkan diri, yang kedua dalam keadaan ada rasa takut di hati ketika berzikir kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah dengan tidak meninggikan suara berzikir kepada Allah. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang bila waktunya berzikir kepada Allah. Disebutkan waktunya adalah pada waktu pagi dan petang. Setelah Allah mulakan ayat ini dengan perintah berzikir, Allah tutup pula ayat ini dengan larangan. yaitu melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai, yang tidak berzikir, yang tidak mengingat Allah. Jadi ayat ini adalah ayat perintah daripada sisi Allah supaya Rasulullah berzikir kepada Allah. Dan apabila perintah kepada Rasulullah, dia adalah juga perintah kepada kita orang-orang beriman. Karena Rasulullah adalah contoh, adalah teladan, ikutan bagi orang-orang beriman. Apabila Allah memerintahkan Rasul untuk berzikir, kemudian Rasulullah berzikir, maka bermakna juga Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu bagimu adalah contoh atau teladan yang baik. Apabila kita tengok tajuk kita, makanan hati, tak pula disebut di dalam ayat ini tentang makanan. Makanan hati yang disebut dalam ayat ini adalah tentang zikir. Tentang zikir. Lalu mengapa kita letakkan tajuk makanan hati padahal kandungan ayat ini berkaitan dengan zikir? Karena apabila kita membaca buku-buku tentang hati, bagaimana memelihara hati, bagaimana membuat hati itu kuat, terang, bercahaya, maka kita akan menjumpai pembahasan tentang zikir, yang mana zikir dibahas sebagai makanan hati. Imam Al-Ghazali memang sangat berkesan menjelaskan tentang makanan hati ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di berbagai tempat Imam Ghazali selalu mengulang perkataan makanan hati ini dengan perkataan ghizaul qalbi. Ghizaul qalbi maknanya makanan hati. Di dalam beberapa tempat Imam Al-Ghazali menyebutkan makanan hati yang paling utama, yang paling pokok, tidak boleh tidak, hati mesti mendapatkannya adalah zikir. Selepas zikir, yang lebih tinggi daripada itu adalah ilmu. Selepas ilmu adalah hikmah. Selepas hikmah adalah ma'rifah. Selepas ma'rifah adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah juga makanan hati. Selepas cinta kepada Allah, yang paling tinggi nilainya yaitu rindu kepada Allah. Nah, enam ini adalah makanan-makanan hati. Dan yang paling pokok, yang paling utama, paling atas dan semestinya ada setiap hari, bahkan kalau boleh panjang masa, adalah zikir kepada Allah. Maka kita ambillah ayat ini untuk kita jadikan pembahasan yang berkaitan dengan makanan. Apabila disebut makanan, bermakna adalah yang merupakan keperluan. Sebagaimana makanan bagi tubuh kita adalah keperluan tubuh kita untuk boleh bertahan kuat, kemudian boleh hidup, seperti nasi, roti, buah-buahan, minuman, ini semua adalah makanan, makanan bagi badan. Maka begitu juga hati, hati memiliki makanan. Makanannya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, berzikir kepada Allah, ilmu. Ilmu lebih hebat lagi daripada berzikir kepada Allah. Kemudian selepas itu hikmah. Hikmah lebih dalam lagi daripada ilmu. Setiap orang yang mendapatkan hikmah pasti dia memiliki ilmu. Tetapi tidak setiap orang yang memiliki ilmu dia mendapatkan hikmah. Maka hikmah dia lebih dalam lagi. Siapa yang dapat hikmah, ini makanan yang ketiga daripada haji, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Dalam Al-Quran disebutkan, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kemudian hikmah ini akan menampakkan yang tak nampak oleh orang-orang biasa. Menampakkan yang tak nampak disebut ma'rifah. Ma'rifah, tertingkap rahasia bagi orang yang memiliki hikmah. Sehingga orang yang memiliki hikmah ini dapat memahami perkara yang rahasia itu dengan tepat, dengan benar. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, malaikat sebagai utusan Allah, kemudian para rasul sebagai contoh dan teladan, mereka dapat melihat dengan sempurna. Tidak seperti orang awam biasa yang hanya mengenal Allah dengan ilmu yang sangat sederhana. Maka apabila mereka berzikir juga kepada Allah, orang yang memiliki ma'rifah berzikir kepada Allah tidak sama dengan orang awam biasa berzikir kepada Allah. Bahkan jangankan yang memiliki ma'rifah, orang yang berilmu berzikir tak sama dengan orang yang berzikir tanpa ilmu. Nanti kita akan coba lihat di dalam pengamalan kita sehari-hari tentang zikir-zikir yang kita sebut, tetapi kita tidak memahaminya. Tetapi itu pun sudah menjadi makanan hati. Tapi yang lebih baik lagi, kalau zikir itu dengan ilmu, zikir itu dengan hikmah, zikir itu dengan ma'rifah, zikir itu dengan rasa cinta, zikir itu dengan rasa rindu kepada Allah. Nanti kita akan bahaskan tentang perkara ini satu-satu dengan memberikan tumpuan pada zikir sebagai makanan utama daripada hati. Jadi, mengapa ayat ini berkaitan dengan zikir dan tajuk kita pula berkaitan dengan makanan? Karena di dalam pembahasan tentang hati, dalam buku-buku pensucian jiwa, kita akan jumpa bahwasanya makanan hati adalah berzikir kepada Allah. Baik. Sekarang kita akan terangkan ayat-ayat ini melalui tafsirannya. Selepas itu barulah kita bahaskan tajuk makanan hati. Di permulaan ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berzikir kepada Allah. Wadzkur rabbaka, dan berzikirlah kepada Tuhan. Apabila perintah, maka hukumnya adalah wajib. Perintah, hukumnya adalah wajib. Bermakna berzikir, hukumnya adalah wajib. Kemudian apabila disebut kata berzikir, jangan pahami makna berzikir itu adalah mengucapkan subhanallah saja. Tidak. Apabila dia mengucapkan subhanallah, dia berzikir. Kemudian apabila kita menuntut ilmu seperti ini, maka tidak disebut berzikir. Oh tidak. Menuntut ilmu ini pun juga disebut berzikir. Ini namanya majlis zikir. Jadi ada majlis zikir, kita mengucapkan subhanallah sama-sama walhamdulillah, atau masing-masing bersama-sama kan, sendiri-sendiri kan. Apabila mengucapkan ucapan-ucapan yang mulia ini, alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan seterusnya adalah zikir. Kemudian menuntut ilmu ini adalah juga zikir. Salat itu pun adalah juga zikir. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah memberitahukan tentang dirinya sebagai Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat. Li zikri, untuk berzikir kepadaku. Jadi salat zikir? Ya, salat pun zikir. Puasa pun zikir. Zakat pun zikir. haji pun zikir, kemudian apalagi yang lain, apa saja perbuatan yang dalam perbuatan tersebut dihubungkan, dikaitkan hati ini kepada Allah, maka perbuatan tersebut bernilai zikir. Jadi zikir ini umum maknanya, tidak hanya setakat sebutan-sebutan yang kita ulang-ulang berkaitan tentang ayat-ayat pendek atau takbir dan lain sebagainya. Jadi lebih umum, apa saja perbuatan yang di dalam perbuatan tersebut kita kaitkan hati kita dengan Allah, maka disebut zikir. Kemudian dibalikkan pula, itu mafhumnya yang dipahami daripada ta'rif, daripada definisi yang kita berikan. Kebalikannya pula, apa saja perbuatan yang mana dalam melakukan perbuatan itu hati kita tidak ada berhubungan dengan Allah, maka tidak disebut berzikir. Umpamanya tasbih di tangannya bergerak, mulutnya pun juga bergerak, subhanallah, subhanallah, subhanallah, habis satu lingkaran, tambah satu lagi, kebutiran yang kedua, terus saja, subhanallah, subhanallah, tetapi hatinya entah ke mana. Maka orang yang seperti ini tidak berzikir. Salat, kita sebut tadi salat sebagai zikir. Mulakan dari pertama, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar daripada apapun dari alam semesta ini, apalagi daripada diriku ini. Tak ada kebesaran melainkan kebesaran yang dimiliki oleh Allah. Allah Maha Besar daripada apapun. Allahu Akbar. Tumpuan hati hanya pada Allah. Allah yang Maha Besar. Lain daripada Allah, terpinggir dengan sendirinya. Dirinya hanya bersama dengan Allah. Allahu Akbar. Berzikir. Tapi dia bertakbir juga. Allahu Akbar. Tapi entah ke mana hatinya, maka disebut lalai. Ghafilin. Dia bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berzikir. Yang di ujung ayat ini Allah melarang Rasulnya dan juga melarang kita daripada termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Salat-salat juga, tapi haji tak kemana. Mengikuti majlis ilmu juga, majlis zikir, tapi hatinya entah kemana. Hatinya masih lagi di rumah. Hatinya mungkin sudah pergi ke tempat yang akan pergi selepas ini. Nanti saya lepas ini mau pergi ke sini, lepas itu mau ke sini. Nah, hatinya sudah tidak lagi bersama dengan dirinya di dalam surau, maka dia tidak disebut sebagai berzikir. Jadi berzikir maknanya adalah, kita ulang sekali lagi, adalah melakukan sesuatu perbuatan yang ketika melakukan perbuatan tersebut hati itu berhubungan dengan Allah. Itu makna berzikir. Jadi zikir itu kaitan dengan hati? Ya, dengan hati. Maka di dalam ayat ini disebutlah selepas perintah berzikir, wadzkur rabbaka, dan berzikirlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, pada dirimu. Kalau disebut kata nafsi, merujuk kepada empat unsur yang sudah kita sebut sebelumnya. Diri, dinafsika diri. Maka ada ulama tafsir menafsirkan nafsi ini dengan hati, pada hatimu. Tapi kalau disebut kata nafsi, maka dia merujuk kepada empat unsur yang ada pada diri kita. Yaitu apa yang empat? Pertama hati, yang kedua jiwa, yang ketiga roh, yang keempat akal. Apabila bercampur semua yang empat ini dan berhubung kait antara satu dengan yang lainnya, tidak berdiri sendiri, hatinya dengan jiwanya, dengan rohnya, dengan akalnya sekali mengingat Allah, maka disebut berzikir yang sempurna. Kalau hanya setakat mulut saja keluar, mengeluarkan kata-kata, sementara hatinya, jiwanya, rohnya, akarnya pun tak digunakan, maka sebenarnya dia tidak berzikir. Kemudian setelah Allah menerangkan tentang bagaimana berzikir, Allah terangkan pula tentang keadaan yang sepatutnya diusahakan di dalam berzikir, yaitu hati, jiwa, roh akan disatukan menjadi satu ketika mengingat Allah dengan penuh tadarru'an, kerendahan hati. Apabila disebut kerendahan hati, bermakna kita mesti melihat Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi dan kita rendah. Allah maha agung dan kita pula hina. Allah maha sempurna, kita pula kurang. Allah maha kuat, kita pula lemah. Allah maha mengetahui segala-galanya, kita pula maha tak tahu apa-apa. Karena semua yang kita tahu sebenarnya datang daripada Allah. Kita adalah yang dikasihi, sementara Allah adalah yang mengasihi. Apabila perasaan ini ada pada diri, ini adalah kerendahan hati. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Engkau suci ya Allah. Suci maknanya engkau jauh dari sifat kurang ya Allah. Engkau memiliki sifat kesempurnaan ya Allah. Hamba pula kotor ya Allah, banyak sifat kelemahan, banyak aib, banyak celah. Nah, dengan merasakan keagungan Allah dan memperakui kelemahan dan kekurangan diri, ini disebut tadarru'an. Kalau tidak ada perasaan seperti ini, maka zikirnya kurang bernilai. Kalau kita tidak mengatakan tidak bernilai. Kalau tidak bernilai, terlalu rasanya berat menerimanya, maka kita katakan kurang bernilai. Umpamanya, karena dalam berzikir kita mesti menyesuaikan antara keadaan yang kita lalui dengan zikir yang kita sebut. Umpamanya apabila kita ditimpa musibah, apa zikir kita ketika ditimpa musibah? Alladzina idza asabatkum musibatu qalu. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, perkataan mereka ini adalah zikir. Karena ketika mereka mengatakan perkataan tersebut, ketika ditimpa musibah, hati mereka berkait dengan Allah, yaitu dengan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini datang daripada Allah. Nah, apabila disebut Allah, berzikir. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Bermakna kalau kita datang daripada, kembali kepada Allah, bermakna yang mengurus hidup kita adalah adalah Allah. Maka orang yang ditimpa musibah, dia kembali dan apa yang dia jalani itu kepada kepada Allah. Sakit musibah, sakit ini Allah yang menetapkannya. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahli keluarga meninggal dunia, yang menetapkan kewafatan ahli keluarga kita, kematian ahli keluarga kita adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kita cinta kepada ahli keluarga kita yang meninggal dunia itu, tetapi kita tidak melupakan Allah yang memanggilnya. Yang kita ingat adalah Allah yang memanggilnya, bukan yang telah meninggal dunia itu. Ada yang mengingat yang telah meninggal dunia itu sehingga tinggal tenggelam dalam kesedihan. Allah, mengapa cepat betul perginya? Allah, baik sekali. Mengapa yang baik-baik ini cepat perginya? Bagaimana keadaan saya terlepas ditinggalkan olehnya? Yang dia ingat adalah yang pergi itu. Maka bermakna dia tidak berzikir. di saat dia mengingat Allah dalam keadaan seperti itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia berzikir. Maka ucapan mulutnya itu sesuai dengan perbuatan yang dia jalani atau keadaan yang dia jalani. Apalagi yang lain, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Dulu kita sudah bahaskan zikir banyak sekali, ayat-ayat pilihan itu. Zikir Nabi Yunus, zikir Nabi Zakaria, zikir Nabi Musa, zikir Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, zikir Nabi Muhammad, terlalu banyak sudah kita bahas yang sebelum ini. Kita ambil satu contoh, zikir Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Apa zikir Nabi Yunus dalam perut ikan? Wadhanun izzahaba mughadiman fadhanna an lan naqdira alayhi wa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus ketika pergi dalam keadaan marah pada kaumnya yang tak mau menerima kebenaran, kemudian berkeyakinan Allah tidak akan menyelesaikannya, kemudian dia terjun ke dalam laut dan diterkam oleh ikan, dan apabila berada dalam perut ikan dia menyedari masih hidup, maka ketika itu dia pun menyeru, ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Siapa yang diingat? Allah. Anla ilaha illa anta. Selepas itu Nabi Yunus sambung sesuai dengan keadaannya, karena dia berada dalam perut ikan. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Apa makna maha suci Engkau tadi? Engkau jauh daripada sifat kurang ya Allah. Meskipun hamba sekarang dalam perut ikan, tetapi karena Engkau jauh daripada sifat kurang, hamba yang sekarang di dalam perut ikan boleh kembali ke darat apabila Engkau ya Allah mentakdirkan hamba untuk kembali ke darat. Sebab Engkau jauh daripada sifat kurang. Subhanak, sesuai dengan keadaan yang dijalani. Bermakna Nabi Yunus menyedari keadaannya, dan dalam masa yang sama juga menyedari Allah yang berkuasa penuh ke atas keadaan yang dijalaninya itu. Dia bukan melihat ikan yang telah menerkamnya. Ah, oh, matilah saya kalau sudah diterkam oleh ikan begini. Apabila dia hanya setakat itu saja, maka dia adalah orang-orang yang lalai. Tapi tidak, dia adalah di kalangan orang-orang yang ingat, mengingat Allah, memperakui diri yang tak punya kuasa apa-apa dengan penuh kerendahan hati. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menganiaya. Karena Nabi Yunus mengingat Allah dengan hatinya, maka Allah pun mengingat Nabi Yunus. Karena itu sudah menjadi janji Allah, fadhkuruni azkurkum, ingat kepada aku pun akan ingat kepadamu. Nabi Yunus mengingat Allah yang jauh daripada sifat kurang. Maka Allah tunjukkan seperti mana yang diyakini oleh hambanya. Hambaku itu meyakini bahwasanya aku jauh daripada sifat kurang. Akan ku tunjukkan kepadanya bahwasanya memang aku jauh daripada sifat kurang. Meskipun dia telah berada dalam perut ikan, aku boleh mengeluarkannya kembali dari ikan tersebut dan mencampakkannya ke darat. Panabadnahu bil ara'i wa huwa sakin, dan kami campakkan dia kembali ke darat sementara dia dalam keadaan sakit meringkik. Nabi Yunus kembali ke darat. Kenapa? Apa? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau tidaklah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertasbih, Nabi Yunus, lala bisafi batnihi ila yaumi yum'atsun, niscaya dia akan terus berada dalam perut ikan ila yaumi yum'atsun, sampai hari berbangkit. Kerana tasbih, Nabi Yunus kembali ke darat dan meneruskan hidup. Kerana tasbih Nabi Yunus, apa kandungan tasbih tadi? menjauhkan Allah daripada sifat kurang. Allah tunjukkan seperti yang dipercayai oleh hamba, yang diyakini oleh hamba, seperti itu pula yang Allah tunjukkan kepada hamba tersebut. Nah, di sini semakin nampaklah pentingnya zikir, karena menghubungkan kita yang lemah ini dengan Allah yang kuat. Menghubungkan kita yang tak berdaya ini dengan Allah yang maha berkuasa. Yang kuasanya meliputi apa saja. Inna Allah ala kulli syai'in. Tapi sesungguhnya Allah atas setiap segala sesuatu maha, maha berkuasa. Kita pula tak berkuasa. Menyedari diri tak berkuasa dan memperakui Allah maha berkuasa sehingga mengagungkannya, maka disebut tadarru'an. Kata berikutnya wakhifatan, dengan rasa takut. Apa makna takut? Khaufa ya khaufu khaufifatan, takut. Takut maknanya tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Itu makna takut. Takut apa? Takut miskin. Karena miskin adalah perkara buruk. Sekarang ini sudah miskin? Belum lagi. Tapi rasa takut itu sudah ada. Karena kita sebut takut itu tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Belum terjadi lagi. Tapi takut itu sudah ada sekarang. Dia ada beda dengan sedih. Apa bedanya dengan sedih? Takut dengan sedih. Kalau sedih itu tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Dia sakit atau uangnya hilang, tak ada lagi punya uang, miskin umpamanya, bangkrut, dia sedih. Saya tanya, mengapa sedih? Saya sakit lah, uang saya habis lah, saya jatuh lah, bangkrut. Bermana perkara buruk sedang terjadi. Kalau takut, perkara buruk akan terjadi. Di sini dengan rasa takut, yaitu dengan perasaan kepada perkara-perkara buruk yang akan terjadi. Orang yang berzikir ada rasa takut terhadap perkara buruk yang akan terjadi. Takut apa umpamanya? Apa yang paling kita takuti? Takut mati. Takut mati bolehlah, tapi ini belum lagi yang paling ditakuti oleh orang beriman. Yang paling ditakuti oleh orang beriman adalah kekufuran. Tak ada lagi perkara yang lebih buruk daripada kekufuran. Apalagi kalau kekufuran itu pada waktu kita akan meninggal dunia. Itulah yang paling kita takuti. Maka kita bermohon kepada Allah supaya janganlah sampai mengakhiri hidup ini dalam keadaan buruk penutupnya, yaitu mati dalam kekufuran. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Tutup usia kami ini dengan penutup yang baik, dengan beriman kepada-Mu. Jangan tutup usia kami ini dengan tutup buruk ketika melakukan kemaksiatan dan kekufuran kepada-Mu. Baik. Yang paling kita ketahui adalah mati dalam keadaan kufur, kafir kepada Allah. Allah pula mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Ini yang paling kita takut. Perkara yang akan datang. Sekarang sudah mati kita? Belum lagi, sekarang masih hidup. Mati nanti pada masa yang akan datang. Bila tak tahulah, mungkin nanti malam, mungkin besok. Siapa yang dapat jamin hidupnya setahun lagi? Tidak ada siapa. Lalu perkara yang akan datang ini dalam kuasa siapa? Lalu apa makna takut? Karena kita ini tak punya kuasa pada masa yang akan datang. Jangankan pada masa yang akan datang, masa sekarang ini pun kita tak punya kuasa. Pada masa yang akan datang, kuasa itu pada masa yang akan datang sepenuhnya ada, ada di tangan Allah. Nah, kita takut pada masa yang akan datang yang sepenuhnya berada tangan Allah. Allah itu menetapkan yang buruk untuk kita. Karena segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah di dalam qada dan qadarnya. Itu yang kita takuti. Maka kita berzikir kepada Allah. Allah, subhanallah, engkau jauh daripada sifat kurang, ya Allah. Engkau memiliki kesucian yang sempurna, jauh daripada sifat lemah, jauh dari sifat apalagi yang lain yang berkaitan dengan kekurangan. Tidak mengetahui apa-apa, tidak berkuasa ke atas segala sesuatu. Kalau berkaitan dengan penyakit, tidak boleh menyembuhkan penyakit. Kalau berkaitan dengan masalah, tidak boleh menyelesaikan masalah. Engkau jauh dari sifat-sifat kurang seperti itu, ya Allah. Nah, kita pula takut kalau Allah pula menetapkan yang buruk, yang sebenarnya Allah berkuasa penuh untuk menetapkan apa saja, sama ada yang baik ataupun yang buruk bagi kita. Sepenuhnya ada di tangan Allah, dan Allah berkuasa penuh untuk menetapkan kesembuhan. Allah berkuasa untuk terus menetapkan penyakit pun, sehingga lebih teruk pun Allah berkuasa. Allah jauh daripada sifat kurang. Allah boleh menyembuhkan. Tetapi Allah juga punya kuasa, punya kehendak untuk tidak menyembuhkan. Masa yang akan datang sepenuhnya di tangan Allah. Maka kita takut kalau Allah menetapkan yang tidak kita sukai pada masa yang akan datang itu. Kita tak punya kuasa apa-apa. Seperti contoh mudah sekarang ini dengan rasa takut. Malam ada seorang kaunseling datang menjumpai kita untuk bagaimana tentang anaknya yang tiba-tiba berubah. Anak yang daripada kecil baik saja, hormat kepadanya. Ini ayah ibunya datang, bersopan santun, kata-kata berpuji, patuh, berbakti, selalu tanya berita. Tetapi dalam satu minggu ini kata-katanya berubah menjadi kasar saja, kasar. Kemudian mencela atau apa juga sebut kata yang tidak menghormati ayah ibunya, khasnya ibunya, menyakiti hati ibunya. Sampai ibunya mengatakan, coba dengarkan Ustaz, ini saya rakam teleponnya ini. Dirakam, ditunjukkan. Kemudian saya minta pula, coba teleponnya dan terdengarkan suaranya. Suaranya begitu keras dan tak sepatutnya keluar daripada seorang anak. Saya katakan, bagaimana sebelum ini tak seperti ini Ustaz, sekarang ini berubah seperti ini, kami pun tak tahu apa nak buat. Nah, kemudian pastilah banyak perkara yang bermain di dalam pikiran, di dalam hati ayah dan ibu ini. Dalam keadaan seperti ini, tahu tidak ayah dan ibunya apa yang bakal terjadi pada masa yang akan datang tentang anaknya ini? Akan selesai ya masalah anak ini? Ini menyangkut masalah apa ini? Atau banyak perkara kita tanya-tanya, adakah menyangkut masalah kejiwaan? Mungkin dia ada hal mungkin dengan kawannya kah, dengan siapa, dengan ayah ibunya kah, atau dengan adik beradiknya, atau masalah apa? Atau ada satu lagi masalah. Tapi ini masalah ini mesti dibahaskan di akhir kan? Yaitu mungkin dia diganggu oleh makhluk halus, oleh jin umpamanya, sehingga dia boleh berubah. Karena ibunya pun menceritakan ketika dia bawa makanan kepada anaknya, anaknya makan dengan tangan kanan dan kiri, yang tak biasanya dia makan seperti itu. Kemudian makannya pun sorotnya satu halal saja, tidak seperti biasa. Kemudian banyak benda yang pelik-pelik yang dia cerita. Keadaan menjadi seperti ini. Kalau kita tak punya anak seperti ini, bagaimana kita? nak buat apa? Anak tu tak mau jumpa. Tak boleh datang ke rumahnya. Kemudian dia pula tak nak berjumpa dengan orang tuanya. Hanya mau telefon saja dan SMS saja. Bagaimana kita orang tua? Karena kita punya anak. Dan anak kita pula selama ini baik saja, tiba-tiba dalam minggu ini dia berubah. Bagaimana perasaan hati? Apa yang dijangkakan pada masa yang akan datang? Lalu ke mana nak mengadu untuk menyelesaikan masalah? Nak pergi ke doktor? Atau pergi bawa pula? Kita ni tak mampu buat apa-apa. Karena kita adalah makhluk yang lemah, memiliki keterbatasan. Lalu yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki kuasa yang sempurna untuk menyelesaikan masalah ini adalah Allah. Tetapi ini penyelesaian masalah ini kan masalah yang akan datang ini. Adakah Allah akan menyelesaikannya atau tidak menyelesaikannya sehingga keadaan ini menjadi lebih buruk? Tak ada dalam pengetahuan kita. Dan kita tak punya kuasa untuk menentukannya. Lalu kita pun mengadu kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Dengan rasa bagaimana ketika itu? Dengan rasa takut. Takut apabila Allah menetapkan perkara buruk ini berterusan, bahkan menjadi lebih buruk lagi pada masa yang akan datang. Akan kehilangan anak-anak. Nah ini semalam baru. Tak tahulah. Ini hari Sabtu ini kita akan jumpa lagi, melihat perkembangannya macam mana. Kalau bertambah buruk juga, maka mesti buat sesuatu lah. Karena benda macam ini boleh berlaku pada siapa-siapa saja. Dan kita mesti punya bekal untuk menyelesaikannya. Apa bekal kita untuk menyelesaikannya? Walkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Apabila ada rasa takut kepada Allah, maka hamba itu nanti dia akan bergantung kepada Allah. Apabila ada rasa takut kepada perkara buruk yang akan terjadi, dia sendiri pun tak mampu untuk menyelesaikannya karena menyangkut masa yang akan datang, maka nanti hamba itu akan apa? Rasa takut ini melahirkan bergantung kepada Allah. Rasa takut melahirkan penyerahan diri kepada Allah. Maka di dalam berzikir, supaya zikir itu bernilai sempurna, dengan rendah hati satu dan dengan rasa takut satu. Karena rasa takut membawa kepada kebergantungan dengan Allah, rasa kebergantungan dengan Allah dan penyerahan diri kepada Allah. Jadi yang nampak tak lagi diri ini. Ketika berzikir yang nampak adalah Allah. Itu yang diharapkan daripada berzikir. Itulah tujuan berzikir, menampakkan Allah dan menafikan selain Allah. Menampakkan Allah dan menafikan selain Allah. Dan itulah zikir yang paling tinggi. Menampakkan Allah, menetapkan Allah, menafikan selain Allah. Apa zikirnya? Apa zikirnya? Itu maknanya yang kita sampaikan tadi. Zikirnya belum lagi. Apa zikirnya? Menampakkan Allah, menetapkan Allah dan menafikan selain Allah. Hanya Allah sebagai Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Itu dia zikir. Zikir yang paling tinggi. Di sini wadzukur berzikirlah, tapi umum di sini zikirnya. Kemudian kita sebut satu zikir yang paling tinggi. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya zikir yang paling utama, ketahuilah, sesungguhnya zikir tersebut adalah tidak ada Tuhan melainkan Allah. sampai ke tahap ini dengan keadaan-keadaan yang dilalui ini. Dan satu lagi keadaan adalah dengan tidak mengeraskan suara. Dengan tidak mengeraskan suara, jangan pahami berkaitan dengan bunyi saja. Tidak. Karena ada yang membahaskannya berkaitan dengan bunyi saja. Bermakna tak bolehlah mengeluarkan suara apabila berzikir. Diam-diam saja. Ada yang memahami demikian. Apabila memahami demikian, maka dia memahami secara harfiah daripada ayat ini. Yang dimaksudkan daripada dunal jahri minal qaul, dengan tidak meninggikan suara, maksudnya adalah dengan kekhusyukan di hati. Karena khusyuk itu datang dengan suara yang merendah, bukan dengan suara yang meninggi, yang melaung, yang berteriak-teriak. Tidak. Ya Allah, ya Allah. Tidak. Itu akan tenggelam dalam perasaan, tidak tenggelam dalam keimanan. Yang tenggelam dalam keimanan, ya Allah, berkesan dengan rasa khusyuk dan boleh meneteskan air mata. Ya Allah, mengapa terjadi keadaan seperti ini, ya Allah? Anak yang selama ini baik seperti ini, mengapa tiba-tiba dalam ibu ini berubah seperti ini, ya Allah? Apa tak berdaya dengan suara yang perlahan. Ini yang diharapkan. Dunal jahri minal qaul. Hamba tak punya daya dan kekuatan, ya Allah. Hanya Engkau yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu, ya Allah. La haula wa la quwwata illa bika, ya Allah. Zikir yang seperti itu yang diharapkan, yaitu zikir yang datang daripada hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk, hati yang sudah, apa mana khusyuk ini? Kata khusyuk ini disebut dalam Al-Quran. Apabila gunung yang besar gagah kuat itu, apabila diturunkan kepadanya Al-Quran, maka gunung itu akan bergegas dan dia boleh pecah disebabkan karena karena khusyuk, karena takut kepada firman-firman Allah itu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, kamu akan melihat gunung itu akan khusyuk dan dia akan terpecah disebabkan karena takut kepada Allah. Jadi khusyuk datang daripada takut. Tak ada apa lagi. Sepenuhnya sudah diserahkan kepada Allah. Tak ada punya kuasa lagi. Tak punya daya dan upaya lagi. Sepenuhnya berada di tangan Allah. Ini yang diharapkan ketika berzikir. Keadaan yang seperti ini. Bukan keadaan yang lalai. Karena kita tengok ada juga orang yang berzikir dengan melompat-lompat, kemudian sampai jatuh pengsan. Zikir yang seperti apa ini? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Penat bikin tumbang. Karena mungkin habis oksigen pada tubuhnya dan dia tidak memahami apa yang dia sampaikan. Seperti yang diamalkan oleh kebanyakan ajaran sesat. Berzikir juga, dan atas nama zikir juga, tetapi tidak memberikan nilai apa-apa, karena bukan yang demikian itu yang diharapkan. Dengan hati, dan zikir yang seperti itulah makanan hati. Jadi hati mengharapkan zikir yang datang dari rasa rendah hati, hati mengharap keamanan yang datang daripada rasa takut di hati. Hati juga mengharapkan makanan yang ada kehusuan di hati. Baik. Sekarang tiga keadaan sudah diterangkan. Sebelum masuk ke waktu sekarang, kita sebut makanan. Makanan. Makanan maknanya adalah tadi sudah disebut menguatkan keperluan daripada tubuh ini. Makanan. Kalau tak makan, badannya akan lemah. Mungkin akan kurus. Dan lepas itu mungkin kalau tak makan-makan juga, mungkin akan mati. Karena tubuh ini perlukan makanan untuk kuat, untuk hidup. Yaitu seperti yang kita ketahui, nasi lah, roti lah, buah-buahan lah, minuman lah, itu untuk tubuh. Hati juga begitu. Kalau badan ini hidup, hati itu juga hidup. Kalau badan ini mati, hati itu juga mati. Maka untuk menghidupkan hati, perlu makanan. Makanannya adalah menyambungkan hati itu kepada Allah. Sesambung hati itu kepada Allah, itulah makanan hati. Di saat hati itu tidak bersambung kepada Allah, bermakna kita tidak memberikan makanan kepada hati. Tidak ada mengingat Allah, maka hati itu menjadi mati. Contoh mudah sekarang. Hati kita ini hati yang hidup atau tidak? Kalau kita nampak awan, biasa saya sebut contoh, nampak awan, apa yang dipahami? Hujan, bermana hati sudah mati. Nampak awan menggumpal, hitam. Apa yang dipahami? Keluar dari mulutnya, harimau hujan. Bermakna dia tidak mengingat Allah, bermakna hatinya telah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan menggumpal, Rasulullah cepat beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Awan bergumpal, yang diingat adalah Allah. Minta ampun kepada Allah. Awan yang dilihat, minta ampun kepada Allah. Allah yang diingat. Kalau awan yang dilihat, kemudian memahami turun hujan, semua orang tahu benda ini. Ini tak perlu dibahas. Cuma yang mesti dibahas adalah awan menggumpal ini siapa yang punya kerja. Tadi tak ada awan bergumpal. Terang angkasa, tiba-tiba ada awan bergumpal. Tadinya di sebelah sana, sekarang sudah berada di atas sini. Tepat hendak jatuh di atas kepala kita, di atas rumah kita, daerah kita. Siapa yang menetapkannya di sini? Dan memang akan turun hujan. Siapa yang akan menurunkan hujan dari awan itu? Kemudian jangan sampai setakat itu saja. Hujan itu akan menjadi apa dia? Karena masa yang akan datang. Akan menjadi apa? Akan menjadi bermanfaat bagi kita atau yang akan mendatangkan mudarat bagi kita? Boleh jadi nanti hujan yang turun adalah yang akan menenggelamkan rumah kita, menghanyutkan ahli keluarga kita. Siapa yang boleh jamin bahwasanya hujan itu tidak mendatangkan apa-apa baginya? Maka bukan hanya sekadar hujan yang turun yang mesti dipahami. Yang mesti dipahami adalah siapa yang berkuasa di sebalik awan yang akan turun sebagai hujan itu. Sampai kepada Allah